saat kau jauh dari mata. Rinduku semakin memburu sayang, ingin segera berjumpa. Apakah diriku jatuh cinta padamu, insan belahan jiwa? Pantaskah rasanya diri ini menyentuh cintamu kasih? Di setiap hayalku terlintas selalu senyum manismu. Matamu menggoda, mengusikku suh setiap lelap tidurku. Izinkan diriku menjadi kasih di kala hatimu merinduku. Akan berjanji selalu setia untuk selamanya. Izinkan bayangku melukis mimpi kasih sayang dalam hatimu. Ku tak mengingkari besarnya cinta yang ku miliki. Hanya dirimu kasih pujaan hatiku selamanya. Apakah diriku jatuh cinta padamu, insan belahan jiwa? Pantaskah rasanya diri ini menyentuh cintamu kasih? Di setiap hayalku terlintas selalu senyum manismu. Setiap lelap tidurku, izinkan diriku menjadi kasih di kala hatimu merinduku. Akan berjanji selalu setia untuk selamanya. Selamanya.